Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka, nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada. Mari kita sadarkan diri kita akan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Sebab sebesar apapun karunia dari Allah yang telah diberikan kepada kita, kalau kita tidak menyadari, maka sangat susah kita untuk mensyukuri. Sementara bagi siapapun yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan diambil lagi oleh Allah. Bahkan bukan sekedar diambil akan, tapi akan dihukum kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu sebaliknya, jika kita mensyukuri nikmat tersebut dengan syukur yang sesungguhnya, maka Allah akan menambah seperti yang Allah janjikan, dan Allah pantang ingkar janji. La in syakartum la zidannakum. Dan teramat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat yang pernah kita minta atau nikmat yang tidak pernah kita minta, baik yang kita sadari atau yang kita tidak sadari. Dan nikmat yang tidak kita sadari ternyata lebih banyak daripada nikmat yang kita sadari. Bahkan nikmat yang tidak pernah kita minta lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Sungguh maha kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo terus perbaharui syukur itu dengan cara memperbaharui kesadaran kita, merenungi akan karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, semua apa yang Allah berikan kepada kita ini akan ditanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ternyata nikmat itu tidak kita gunakan untuk, atau tidak kita syukuri, atau kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridai, maka nanti akan menjadi malapetaka lagi, bukan lagi menjadi nikmat, akan tapi menjadi nikmah, bencana dan malapetaka nanti di akhirat. Ayo kita selalu dan berusaha sering menghadirkan syukur itu. Dan ingat, orang tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah jika tidak menyadari nikmat tersebut. Dan orang tidak akan sadar akan nikmat tersebut jika tidak berusaha untuk sering merenungi karunia Allah. Air yang ada di mata kita pun ternyata nikmat Allah yang agung, agar kita bisa kedip nyaman. Dan ternyata kantuk yang kita rasa pun adalah mukaddimah kenikmatan untuk bisa lelap dalam tidur. Begitu juga rasa lapar yang Allah berikan kepada kita ternyata mukaddimah untuk menikmati hidangan yang Allah berikan. Apalagi teramat banyak nikmat Allah. Itu adalah nikmat yang ada di dunia ini, yang nikmat yang kita rasakan di dunia. Dan nanti ada nikmat itu sambung dengan urusan akhirat. Dan termasuk nikmat besar yang jarang disadari oleh kita adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan adalah nikmat besar, karena itu sesungguhnya itu adalah mukaddimah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi ahli surga. Yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan mulai dari menghadiri majlis yang semacam ini, atau tiba-tiba kita bisa melakukan sholat di tengah malam, atau tiba-tiba kita bisa menyisihkan bagian daripada rizki kita untuk kita dermakan kepada fakir miskin, itu adalah nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan itu luar biasa. Akan tapi kalau kita tidak merenungi itu semua, kita tidak sadar kalau itu nikmat. Dan jika kita tidak menyadari, mungkin kita susah untuk bersyukur. Dan jika kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, khawatir di kedepan hari kita dipindah oleh Allah dari tempat mulia ini menjadi tempat yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita syukuri. Alangkah banyaknya hari ini, malam ini, saat ini, ada hamba-hamba yang dia juga tidak punya pekerjaan, nganggur di rumahnya. Mungkin dia adalah orang yang diberi oleh Allah harta melimpah sehingga punya pembantu 6, sopirnya 7, mobilnya banyak. Gak bisa menghadiri majelis yang semacam ini. Bahkan mungkin sekali saat ini ada seorang ibu yang sakit-sakitan, dalam keadaan capek, susah di rumahnya, tapi bisa hadir ke tempat ini. Karena apa? Dia adalah calon ahli surga. Nah, ini yang harus kita yakini, nikmat. Maka dari itu ibu-ibu, para bapak-bapak, saudara-saudari, terus ingat kemuliaan yang Allah kirim untuk kita. Dan lalu kita panjatkan syukur yang serius, yang sesungguhnya. Dan lihat itu sebagai nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Sehingga Allah nanti akan menambah nikmat-nikmat tersebut sehingga kita itu tiba-tiba dalam segala kebaikan ringan kita. Bukan sekedar menghadiri majlis taklim ini, akan tapi kita akan mudah melakukan kebaikan dengan bermacam-macam kebaikan. Baik. Ini yang harus dihadirkan mula-mula oleh seorang hamba yang lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita sadari bahwa saja kita bisa mengambil air wudu pun karena karunia dan nikmat Allah. Kita bisa melangkahkan kaki ke sini nikmat Allah, alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, banyak orang mudah mensyukuri nikmat uang, nikmat kesehatan jasad, nikmat dunia, akan tapi lupa mensyukuri nikmat kebaikan dan ibadah yang Allah mudahkan untuk kita. Pernah kita syukuran ya, karena rumah kita sudah jadi, syukuran. Atau mungkin ada orang yang disembuhkan dari sakit, syukuran. Akan tapi pernahkah di saat kita tuntas melakukan puasa 30 hari, atau tiba-tiba kita bisa tahajudan di malam hari, kemudian di pagi harinya lalu kita memberikan sedekah infak kepada fakir miskin, karena mensyukuri di malam itu kita telah dibangunkan oleh Allah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelemahan kita ini, melihat nikmat hanya dunia saja, akan tapi mukaddimah nikmat akhirat kadang tidak disyukuri. Karena kita jarang mensyukuri nikmat kebaikan dan nikmat akhirat ini, makanya akhirat kita pun kadang susah untuk ditambah-tambah. Tapi yang bisa mensyukuri nikmat ini, nikmat kebaikan ini, lihat, semakin hari terus meningkat kebaikannya. Semoga seperti Allah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini, maka semoga Allah jaga sehingga kita bisa istiqomah di majelis yang semacam ini hingga dicabut nyawa kita, dalam keadaan kita bersama kemuliaan, kita bersama rombongan kemuliaan, hingga kelak di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, kita saat ini berada di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya kalau kita juga masuk dalam suasana kelahiran Nabi. Ayo kita lahirkan kembali Nabi di dalam diri kita, di dalam rumah kita, dalam perilaku kita. Seperti Nabi pernah dilahirkan pada waktu itu untuk memberi cahaya semesta, jagat raya, bangsa manusia, dan semuanya mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita saat ini yang Nabi Muhammad sudah mulai redup di dalam hati kita. Karena kita lebih senang kepada selain Nabi Muhammad. Kita lebih sering mendahulukan selain Nabi Muhammad. Ayo kita lahirkan kembali di rumah kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam kehidupan kita. Di dalam kesehari-harian kita. Sehingga kita akan selalu merasa dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Dengan acara yang sering kita kenal dengan acara perayaan Maulid Nabi. Artinya maknanya yang lebih dalam lagi adalah bukan sekedar bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, akan tetapi bagaimana Nabi Muhammad lahir di dalam kehidupan kita kembali. Sebab kalau zaman dahulu, kayak Nabi Zakaria dibunuh oleh umatnya, Nabi Yahya juga begitu dibunuh oleh umatnya. Umat terdahulu luar biasa membunuh nabinya. Dan umat Nabi Muhammad tidak ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Akan tapi umat Nabi Muhammad membunuh Nabi Muhammad dengan membunuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membunuh Nabi Muhammad tidak ada, akan tapi membunuh sunnah Nabi. Maka dikabarkan oleh Nabi yang menghidupkan sunnah Nabi seperti menghidupkan Nabi. Dan itulah orang yang beruntung. Bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a tuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Nabi pernah memberikan kabar gembira untuk kita ini. Bada'ad dinu ghariban, awal mula Islam itu muncul asing, tidak banyak dikenal oleh orang. Sehingga waktu Nabi membawa agama Islam, orang menganggap aneh. Karena berbeda dengan akidah orang-orang masyarakat Arab saat itu. Jadi dianggap aneh Nabi Muhammad. Jadi semua yang dihadirkan oleh Nabi dari syariat Allah, syariat Nabi Muhammad dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Wa sayaudu ghariban, dan kemudian setelah itu akan berkembang Islam, tapi pada akhirnya nanti sayaudu ghariban, Islam itu menjadi seperti aneh lagi. Asing, sehingga kalau ada orang berpegang kepada syariat Nabi Muhammad dianggap kolot, ketinggalan, apaan tuh lagi. Sehingga di saat seperti itu orang banyak yang sudah tidak berbangga dengan Islam. Sehingga sudah tidak berbangga dengan Islam. Maka disanjung oleh Nabi, "Tuba lil ghuraba." Beruntunglah Anda orang-orang aneh ini ya, orang-orang yang asing ini. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yang menghidupkan sunnah Nabi di saat orang pada mematikannya. Anda ini orang aneh hari ini. Malam mingguan mestinya kan di mana sana ya kan? Coba telacak di semua kota-kota besar. Kalau malam minggu ngapain? Ayo, budaya orang zaman sekarang ayo. Tanyakan. Anda juga tahu, kalau malam minggu ya sudah mulai siap setelah asar nanti yang dandanan sampai habis bedaknya. Yang lain sudah siap-siap, mau kemana itu? Tapi Anda dijadikan oleh Allah sebagai orang yang aneh. Alhamdulillah, beruntunglah orang-orang aneh ini. Orang pada malam mingguan di mana sana, tak taunya ini malah datang ke masjid. Alhamdulillah, tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi orang-orang aneh ini. Ketinggalan zaman nih. Biarin, saya ketinggalan zaman, saya akan kembali kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ngaji. Tuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dan mematikan sunnah Nabi ini, lihat, bahaya dengan orang meninggalkan sunnah Nabi. Akhirnya rindu kepada sunnah yang lainnya. Dan begitulah, karena kita butuh petunjuk, kita butuh cara hidup, kita butuh cara bergaul. Kapan petunjuknya sudah tidak ada, maka akan menjadi petunjuk dari selain Nabi Muhammad. Kalau kita sudah tidak bangga dengan Rasulullah misalnya, tidak bangga dengan cara berpakaian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita sudah tidak bangga dengan cara hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka secara otomatis akan mencari cara hidup selain diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini musibah, seperti yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, satattabi'anna sananal ladzina min qablikum, satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku aw hatta la dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltum. Nabi mengisyaratkan inilah, nanti akan datang masa ini, dan sudah datang saat ini. Waktu itu Nabi mengatakan nanti akan datang masa, dan sekarang sudah tiba ya Rasulullah. Ada di antara kalian ini akan mengikuti gaya hidupnya sekaum terdahulu, maksudnya kaum di luar Islam. Dan cara mengikuti adalah shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tapi pada akhirnya ngikut benar, sampai digambarkan oleh Rasulullah begitu gandrungnya ini anaknya Pak Haji atau anaknya Ustadz yang salah didik tadi itu, atau umat Islam yang salah didik, yang sudah tidak bangga dengan Rasulullah, begitu gandrungnya dengan budaya di luar sana, budaya di luar Islam, sampai digambarkan hatta la dakhalu fi hujri dabbin la dakhal, sampai seandainya mereka itu orang di luar Islam memasuki lubang biawak, maka niscaya akan engkau ikuti. Begitu gandrungnya dirimu mengikuti taklid buta, mau ikut-ikutan, digambarkan sebagai lubang biawak, karena lubang biawak itu adalah lubangnya berkelok-kelok, susah untuk diikuti. Tapi pun demikian, lihat umat Nabi Muhammad ini yang digambarkan oleh Nabi, yang sudah tidak berpegang kepada Nabinya, sudah tidak kagum dengan Nabinya, akan mengikuti cara hidup mereka. Sehingga sampai hari ini pun kita menemukan, lihat anak-anak dari kaum muslimin dan muslimat, lihat ternyata cara berpakaiannya sudah mengikuti budaya di luar sana. Auratnya diumbar, padahal dia adalah mungkin bahannya adalah seorang ustadz yang baik. Akan tapi ketemu cucu sudah berubah. Mungkin bapaknya orang yang sangat soleh dan baik, akan tapi ketemu anak sudah berubah. Karena apa? Lihat idolanya. Yang dikagumi adalah bukan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kagum dengan orang yang sering buka aurat di panggung sana atau yang terlihat di televisi. Perlahan demi perlahan diikuti, sejengkal demi sejengkal, lihat. Untuk melepas baju pun tidak spontan melepas baju, mulai dari dinaikkan sedikit, mulai dari dulu bajunya sangat rapi menutup sekujur tubuhnya sampai betisnya, ternyata betisnya mulai terangkat sejengkal, tahun depan terangkat sejengkal sampai lutut, tahun depan lagi terangkat sejengkal di atas lutut, tahun lagi ya sudah pakai baju seperti bajunya orang di luar Islam sana. Dan inilah yang terjadi. Karena apa? Sudah tidak kagum dengan yang dibawa Nabi Muhammad. Maka dari itu kecerdasan para ulama kita, ulama kita cerdas untuk kembali kepada masa kejayaan, masa kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu masa seperti yang ada pada Nabi, atau untuk kembali kepada wilayah kemuliaan yang disanjung oleh Allah, maka cara satu-satunya adalah harus kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali Nabi Muhammad tidak bisa kecuali dengan menumbuhkan kecintaan yang sesungguhnya kepada beliau. Sehingga para ulama dari masa ke masa selalu menggembar-gembar sana kemari, membuat acara untuk menumbuh suburkan makna kecintaan, karena dengan cinta nanti kekaguman, lalu mencintai dengan cinta, akan cinta di dalam hati seorang hamba. Kalau sudah cinta itu nanti, cinta adalah raja di dalam diri kita, maka dengan cinta itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Sehingga seorang yang hatinya sangat mencintai Rasulullah akan menjadi orang yang pandangannya seperti pandangan Rasulullah, sejuk, penuh kasih, memaafkan. Kayak tadi katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhamau bainahum, penuh kasih sayang dengan saudaranya. Karena hatinya mencintai Nabi lah, perilakunya pun demikian, dia tidak akan mau dia mengenakan baju kecuali baju itu disenangi oleh Rasulullah. Dan tidak akan bertutur kata kecuali yang menjadikan sebab Nabi Muhammad bergembira. Karena apa? Dekatnya hati dengan Rasulullah. Akan tapi di saat hati manusia jauh dari Nabi Muhammad, maka ketahuilah, dan hati ini siap menerima, dan hati ini ada pintunya, siap menerima apapun yang datang. Sehingga dikatakan oleh Imam Haddad, hati itu mudah terpengaruh oleh sesuatu yang didengar dan yang dilihat. Beruntunglah orang yang buta dan tuli. Gak akan bisa ngelihat televisi, gak akan dengar gunjingan, amanlah hatinya. Makanya orang buta dan tuli itu langsung masuk surga. Ya. Maka di saat Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, jaga, kalau tidak akan masuk neraka nanti. Kalau ada orang terlahir dari kecil kok dia tuli dan buta, maka ketahuilah dia adalah ahli surga. Allah. Hati cendelanya adalah telinga. Hati cendelanya adalah mata. Di saat telinga ini tidak kita cekoi dengan sesuatu yang baik, kita kenalkan Nabi Muhammad, maka ketahuilah akan mendengar sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam hati. Ya, sekarang apa yang kita dengar, lihat? Acara-acara televisi, apakah itu menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi atau tidak? Kita harus sadar makna ini. Hawa nafsu, akan tapi memerangi hawa nafsu kan bagian dari yang diajarkan Nabi. Memanjakan diri kita dengan tontonan yang menjauhkan kita dari Nabi. Maka yang perlu adalah saat ini bagaimana hati ini kita melalui cendelanya telinga dan mata kita untuk kita sering mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mata kita melihat akhlaknya Nabi melalui orang-orang soleh, orang-orang baik yang perilakunya, atau orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, lihat. Dan mata bisa melihat, lihat. Mata melihat orang yang punya sopan santun, punya kelemah lembutan, orang yang mudah menolong, bisa melihat dan senang hati. Begitu juga di saat sesuatu yang haram, mulai dari cara berjalannya, orang yang dibenci oleh Allah, cara berpakaian, lihat, meniru. Maka yang perlu dan sangat perlu adalah bagaimana hati ini kita sambungkan dengan manusia mulia Nabi Muhammad. Dan inilah yang sering diserukan oleh para ulama, makna kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita berusaha dan berusaha untuk menumbuhkan makna cinta kepada Nabi. Lalu bagaimana menumbuhkan makna kecintaan ini? Ini adalah silsilah panjang, akan tapi kita akan membicarakan bentuk-bentuknya. Membawa hati ini kepada Rasulullah. Kita harus sadar betul bahwasanya pentingnya hati. Kalau ada seseorang mengidolakan seseorang, lihat. Anak muda yang gandrung dengan pemain bola, enggak tahu pemain bola dari mana, Jerman kayak Perancis kayak atau mana kayak, lihat. Itu diam-diam besok ke tukang potong rambut tuh rambutnya dikunci sama di model-model kayak dia. Itu otomatis sudah. Karena apa? Seruan hatinya untuk meniru. Anak gadis itu yang gandrung dengan seorang artis, pemain apa? Lihat, dia kalau ke salon pun juga diam-diam dia minta dipotong rambut kayak dia. Beli baju pun lama di mall sana itu, ternyata hanya pengen cari baju yang kira-kira mirip dengan itu. Wow. Apalagi di saat disanjung kamu mirip dia, oh bangganya luar biasa. Padahal dia mungkin anaknya seorang yang sangat baik. Karena apa? Hatinya sudah tidak gandrung, tidak kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wahai ahli iman, para orang tua kami, saudara-saudari kami yang kami cintai, ayo kita biasakan di rumah kita untuk mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, kita lahirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Sering kita sebut Nabi Muhammad. Dan kalau memang betul-betul kita rindu keselamatan, harus benar-benar Nabi Muhammad sering kita sebut, melebihi dari siapapun dari bangsa manusia yang kita kagumi sekalipun, harus kita sering sebut Nabi Muhammad. Baik kita sebut dalam sebuah kisah yang kita hadirkan untuk anak-anak kecil kita, atau kita sebut di dalam solawat yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah. Kita sering sebut. Dan juga mata kita ini kalau sering melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Nabi, misalnya satu jam, harus kita ganti dengan melihat sesuatu yang menceritakan tentang Nabi. Ini mungkin sederhana ya. Memang kalau bisa enggak usah nonton sinetron, kalau bisa. Cuman kami ini saya perlahan-lahan ya, kalau langsung sih susah. Baik. Kalau kamu nonton sinetron 1 jam, berarti kamu harus membaca buku sejarah Nabi 3 jam. Mana dia? Bisa enggak kira-kira? Bukan nonton sinetron sambil baca solawat ya. Biarpun pada akhirnya nanti, wah males saya baca nonton sinetron. Luar biasa. Karena di situ juga akan dicekoi kita melalui film-film yang diberikan itu untuk merubah perilaku kita dan watak kita. Mulai dari tolak pinggang di depan suami pun tuh gara-gara belajar di depan sinetron loh ya. Nah ini, seorang suami berani kasar kepada istri juga gara-gara ustadz sinetron itu. Sinetron itu mengajari yang enggak. Seorang anak kecil mengerti pelanggaran syariat, lihat meninggalkan ibunya lalu melanggar dengan laki-laki, anak gadis. Ini adalah laki perempuan, itu juga dari tontonan-tontonan yang semacam itu. Baik. Mari kita lahirkan kembali Nabi di rumah kita. Membudayakan anak-anak kita untuk selalu dekat dengan Nabi, membaca solawat kepada Rasulullah, ini yang paling pertama. Biasakan di rumah kita untuk bersolat kepada Rasulullah. Ayo kita bisa biasakan anak-anak kita. Kita wajibkan mereka solawat kepada Nabi, dan kita ajari untuk membaca solawat yang khusyuk, yang tulus. Dan pengaruhnya solawat sangat besar kepada diri kita. Dan sudah dijanjikan orang membaca solawat ini akan dibalas oleh Allah. Sekali solat, man sholla alaiya marratan wahidatan, yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha ashra, Allah akan membalas 10. Jadi kalau kita bersolawat kepada Allah sekali, kalau kita bersolawat untuk Rasulullah sekali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali balasan dari Allah. Kalau seandainya satu-satu sudah masih luar biasa besar, kalau kita berselawat sekali lalu dibalas oleh Allah satu saja, masih besar karena balasannya dari Allah. Ternyata Allah yang Maha Kasih, kita berselawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Dan balasan dari Allah itu bagaimana? Bagaimana Allah membalas selawat kita kepada Rasulullah ini? Kita berselawat sekali, Allah balas 10. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Harus kita yakini, Allah yang berfirman, Allah berselawat kepada kalian. Dan malaikatnya pun diajak berselawat kepada kalian. Dan selawat Allah kepada kita itu apa sih? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan macam-macam kegelapan. Kegelapan hidup, kegelapan ekonomi, kegelapan hati, kesumpekan hati. Kegelapan hidup dari kemaksiatan menuju taat adalah kuncinya dengan dekat kepada Nabi, dimuqaddimai dengan membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah silsilah berikutnya ini bulan depan, biarpun masih keluar dari bulan Maulid, akan kita bahas Maulid lagi insyaallah. Sekarang ayo kita mulai dengan memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kita, anak-anak kita. Anak-anak kita. Kalau kita bisa atur, ayo kita pulang ke rumah, kita ajari anak kita untuk membaca solawat. Hari ini sudah hari yang ke-11, besok ke-12, biarpun terlambat. Sampai dikatakan minimal 300, ya kecil banget, 300. 300 itu ibu, kalau kita itu dari sini muter lapangan sekali sudah 300. Teramat sedikit, tetapi pun demikian namanya pendidikan. Dari awal-awal, anak-anak kita yang kecil sekalipun, kita ajari untuk membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin diajari pagi sebelum berangkat ke sekolah 100, nanti di sekolahan 100 sayang ya, sebelum tidur 100. Kalau ternyata waktu sebelum tidur anak kita belum baca salawat 300 kali, kita temani, ayo baca salawat bareng-bareng sama umi atau sama abah, ayo. Dan diajari untuk baca salawat bukan mengajar bilangan saja, akan tapi ajari dia untuk membaca salawat khususnya di saat disebut nama Nabi Muhammad, seolah-olah melihat Nabi Muhammad. Yang sudah sering kita ceritakan tentunya dengan anak-anak kita, dengan kegantengan yang luar biasa. Nah ini membaca sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad. 300 itu kelas TK. Paling tidak 1000 lah kalau orang-orang seperti dewasa-dewasa. Ini anak TK 300. Jujur kalau seandainya ada orang perjalanan dari sini ke Cirebon itu kalau membaca sholawat tes, itu 2000 habis kok. Baca sholawat sangat mudah. Yang merepot adalah membiasakan. Jadi perlu anak-anak kita didik untuk bersolawat kepada Rasulullah. Solawat yang serius. Dan solawat ini akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Jika ada di antara kita ini yang diliputi dengan syahwat keharaman. Syahwat keharaman. Kesenangan kepada keharaman terus memberontak. Obatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dibalik, karena jauhnya hati kita dengan Nabi Muhammad, maka sering brutal hawa nafsu kita ini. Maka perlu bagi siapapun yang diuji dengan keharaman, mohon maaf, misalnya matanya susah meninggalkan yang haram, melihat aurat kok susah banget meninggalkan melihat aurat, selalu atau lidahnya sering ngomong yang kotor atau buat kejahatan yang lainnya, atau sampai derajat dosa-dosa besar, berjudi mulai sampai memabuk atau berzina, na'udzubillah, itu semua kehinaan. Ayo kita tinggalkan itu semuanya dengan cara memulai dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sering bersalawat lalu hatinya cinta kepada Nabi, secara otomatis maksiat itu akan mudah untuk ditinggalkannya. Dan Nabi adalah obat, tibbil qulub, obat hati wa dawaiha, obat hati. Kalau orang hatinya tidak terobati oleh Nabi ini, yang salah keimanannya kepada Nabi. Jika Nabi tidak bisa menjadi obat hatinya, tidak menjadi penenang jiwanya, tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, maka yang kropos adalah keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesungguhnya, kalau orang serius dengan Rasulullah, lihat mudah baginya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau ada seorang istri tiba-tiba kok tolak pinggang, ngangkat suara di depan suami, dia karena lupa dengan Nabi Muhammad. Coba kalau ada Nabi Muhammad, barina. Jangankan ada Nabi Muhammad, ada ustaz siapa saja sudah mulai gak enak kalau ada ustaz. Ada ustaz. Lebih kecil lagi, ada buya gitu aja lah. Ada buya, masa saya mentak suami saya ada buya, kan gitu ya. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah tidak berpengaruh di hatimu, yang kropos adalah keimananmu. Kurang mengagumi Rasulullah, kurang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika ada satu orang yang dia punya kebiasaan hina, melakukan melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, berzina. Tapi dia polos di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berhenti dari keharaman, aku sering kepleset zina. Zina, hina, busuk. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Dan semoga Allah mencukupkan dengan yang halal, memudahkan pada kita pintu yang halal, terhormat, membiaskan syahwat dengan cara yang halal, dan menjauhkan dari kehinaan syahwat dan zina. Ada sahabat Nabi yang ingin benar, dia terbiasa dengan, kan sering kepleset zina, ditahan pun kepleset, ditahan kepleset. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan hina, yaitu saya sering kepleset zina, ya Rasulullah. Nabi Allah orang yang sangat lembut, diajari dulu dia untuk bertobat, diajak berbicara dengan akalnya. Lalu Nabi berkata, kamu punya ibu? Punya, ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya, ya Rasulullah. Kamu punya saudari perempuan? Punya, ya Rasulullah. Baik, bagaimana jika seandainya ada orang berzina dengan ibumu? Cemburunya yang tebak. Tidak, ya Rasulullah, akan aku bunuh orang itu. Bagaimana jika ada seorang berzina dengan anak perempuanmu yang kau cintai? Akan aku bunuh dia, Rasulullah. Lihat, akalnya bisa nerima. Tapi sudah dijelaskan dengan akal, tiba-tiba dia masih berkata begini, ya Rasulullah, saya sadar. Nabi mengatakan begini, setelah Nabi mengatakan, bagaimana seandainya ada orang berzina dengan adik perempuanmu, akan aku bunuh dia. Lalu Nabi mengatakan, begitu juga jika engkau berzina dengan seorang perempuan, ketahuilah, perempuan itu mungkin ibunya seseorang, mungkin juga anaknya seseorang, mungkin saudarinya seseorang. Tentu di sana ada orang yang cemburu dan marah kepadamu. Dia dengan akalnya sadar. Akan tapi hawa nafsu yang bergolak lebih kuat daripada kesadarannya, sehingga dia masih berkata, tapi susah saya meninggal, saya ngerti ya Rasulullah, tapi susah saya meninggalkannya. Alangkah banyaknya di antara kita ini ngerti keharaman, tapi susah meninggalkan keharaman. Bahkan mungkin kita melakukan keharaman, biarpun bukan zina, keharaman, kita ngerti itu haram, tapi kita masih melakukannya. Tahu melihat aurat haram, cuman karena aman sepi ngintip, gak ada yang tahu. Apalagi zaman-zaman rusak teknologi, lihat di internet dan sebagainya, lihat. Ngerti itu gambar yang tidak boleh kita tonton, akan tapi lihat kiri kanan gak ada orang, kunci pintu, aman, na'udzubillah. Ayo. Kita ngerti ini haram, gak boleh. Dan ngerti gak baik, buktinya pintunya dikunci, pintunya. Tapi kenapa masih melakukan itu semuanya? Hati ini. Dan waktu itu laki-laki tersebut masih berkata, ya Rasulullah, saya ngerti ya Rasulullah, itu haram dan orang juga akan marah, enggak baik di depan orang, tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Muhammad memandang mata orang tersebut, kemudian didekatkan, ditarik tangannya, lalu didekatkan oleh Rasulullah, kemudian dada orang tersebut dielus oleh Rasulullah. Setelah dielus dadanya oleh Rasulullah, bertemulah pandangan Rasulullah dengan orang tersebut, tiba-tiba menitikkan air mata orang tersebut, lalu berkata dan bergetar, demi Allah ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak akan mau melakukan lagi ya Rasulullah. Kebenaran rupanya tidak cukup kita rekam dengan akal kita, akan tetapi kebenaran harus dirasakan oleh hati agar bisa kita ikuti. Dia dengan akalnya sudah faham, kita juga sering dengan akal kita ngerti itu haram dan itu dosa, tapi ternyata hawa nafsu kita lebih kuat. Dan dicontohkan waktu itu Nabi Muhammad menyentuh dada orang tersebut, tiba-tiba di saat disentuh dadanya lalu pandangan matanya ketemu pandangannya Rasulullah, tiba-tiba dia mengatakan, demi Allah mulai detik ini aku tidak mau melakukan lagi ya Rasulullah. Ada apa di balik itu semuanya? Sentuhan tangan Rasulullah, pandangan Nabi dirasakan oleh orang tersebut lalu ngeresep di hatinya. Sehingga dengan demikian kerinduan kepada maksiatan terkalahkan dengan getaran hati yang kagum dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Dan selama ini dia kagum kepada Nabi Muhammad, akan tapi belum begitu dirasakan seperti saat itu. Di saat melihat pandangannya kepada Nabi Muhammad, lalu disentuh dadanya oleh Rasulullah, maka di saat seperti itu bergetar hatinya, lalu hatinya mengajari lidahnya untuk berucap, demi Allah aku tidak akan mau melakukan lagi ya Rasulullah. Mungkin ada orang yang bertanya saat ini, enak waktu itu ada Nabi Muhammad. Kalau punya kalau kita senang dengan kemaksiatan, tinggal datang kepada Nabi, disentuh dadanya, beres. Sekarang kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Bagaimana bisa menyentuh dada saya? Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, pertanyaan inilah masalah. Pertanyaan ini masalah. Yang ada mengatakan, Nabi kan sudah meninggal, siapa yang menyentuh dadaku lagi saat ini? Enggak ada. Kalau orang pada zaman Nabi ada yang menyentuh Rasulullah, tapi saat ini Rasulullah sudah wafat, bagaimana siapa yang menyentuh dadaku? Ini yang jadi masalah. Semestinya bukan sentuhan tangan Nabi Muhammad yang kita rasakan, akan tapi hendaknya Nabi Muhammad sudah ada di dalam hati kita, dan itulah yang menghentikan kemaksiatan kita. Bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hendaknya sudah ada di hati kita. Itulah makna mahabbah yang diajarkan para ulama. Sehingga kalau orang sudah cinta kepada Nabi, susah melakukan kemaksiatan. Mungkin ia kepleset dalam kemaksiatan, akan tapi ketahuilah, dia mudah untuk kembali. Pernah kami ceritakan tentang Tha'labah bin Abdurrahman, seorang anak muda yang umur 14-15 tahun, lihat. Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, lihat. Dia sangat mencintai Nabi. Bahkan dia kalau tidur, rumah Nabi kan bersebelahan dengan masjid Rasulullah. Kalau dia tidur di masjid, pasti mengambil bagian masjid yang wajah dia sesaat mudah melihat ke pintu rumah Nabi Muhammad. Sehingga dia menikmati di saat Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Allah, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tha'labah bin Abdurrahman sangat dicintai Nabi, lihat. Ini sering kami ulang kisah ini, karena bagi kami ini menarik sekali. Sehingga pada suatu ketika, lihat, Tha'labah bin Abdurrahman diutus oleh Rasulullah untuk hajatnya Nabi Muhammad. Dan kebiasaan Tha'labah bin Abdurrahman itu kalau disuruh itu mesti jalannya cepat. Orangnya jalannya cepat. Kalau ditanya Tha'labah, kenapa kalau kamu disuruh Rasulullah kayak orang buru-buru? Kalau disuruh Nabi kayak orang terburu-buru. Dia menjawab dengan enteng, kalau aku disuruh Nabi berarti kan saya meninggalkan Nabi. Agar aku bisa cepat lihat wajah Nabi, maka aku harus cepat ngerjakan biar kembali kepada Nabi dengan cepat. Suatu ketika Tha'labah bin Abdurrahman diutus oleh Rasulullah untuk hajatnya Rasulullah. Untuk sebuah hajat. Dia melewati gang-gang kota Madinah. Kemudian di saat dia melewati gang kota Madinah, dan rumah orang Madinah saat itu bukan seperti zaman sekarang yang dengan gedung-gedung mega, bukan. Banyak rumah yang pintunya hanya sekedar pintu dari pelepah kurma yang ditata, kemudian Kemudian kamar mandinya pun, kamar mandi untuk mandi pun sangat sederhana. Kadang-kadang hanya ditutup dengan kain. Dan di saat Tha'labah bin Abdurrahman itu lewat jalan begitu, tiba-tiba pintu terbuka, terterpa oleh angin. Angin menerpa pintu yang hanya dibuat dari pelepah kurma, terbukalah pintu tersebut. Dan di balik pintu sana itu, ada kain yang kain itu adalah penutup tempat untuk mandi. Dan karena pintu terbuka, angin menerpa, pintu terbuka, kemudian angin menerpa kelambu atau kain kamar mandi yang ada di dalam. Tersingkaplah kain itu. Dan ternyata di balik itu ada wanita yang lagi mandi. Tha'labah bin Abdurrahman tanpa sengaja, karena ngikuti suara pintu yang terbuka, wajar kita pun kalau lihat pintu terbuka, noleh. Saya belum boleh banyak noleh. Saya noleh. Noleh. Akhirnya noleh. Rupanya di sana ada perempuan. Dia melihat marrotan au marrotain. Dia hanya melihat sekali. Setelah itu dia kembali, tidak melihat lagi. Dia baru sadar, oh, aku melihat sesuatu yang tidak boleh aku lihat. Menangis dia. Dia menangis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Melihat. Kemudian dia mau kembali setelah menyelesaikan hajatnya, mau kembali takut, malu kepada Rasulullah. Bagaimana aku orang yang ngaku dekat dengan Nabi, aku mencintai Nabi, tapi kau aku melihat yang haram. Dia menangis, menangis, tidak berani pulang. Sehingga ia mengikuti langkah kakinya, tidak tahu kemana ini kaki berjalan. Dia malu kepada Nabi, yang kebayang di matanya adalah Nabi marah. Yang kebayang di matanya, yang kebayang di dalam hatinya adalah turun wahyu yang membuka aibnya Tha'labah bin Abdurrahman. Dia ketakutan dia, sehingga dia tidak berani pulang. Tidak berani ke Nabi SAW. Dia bingung, bimbang dia, lalu pergi. Pergilah dia. Lihat, bagaimana orang yang mencintai Nabi, melakukan begitu saja, sudah merasa takut. Lah ini dosanya. Numpuk-numpuk sudah begitu ngaku pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak malu. Sehingga kami sering rubah. Kita jangan mengaku cinta Nabi, sekarang kita perlu merubah, mencari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngaku-ngaku ini bisa saja enggak punya. Aku di rumah punya apa? Tak taunya enggak ada. Bisa saja. Tapi sekarang kita waktunya mencari cinta, jangan ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku repot, karena seolah-olah sudah punya, enggak mau nyari lagi. Ngaku-ngaku lah, perilaku kita masih kayak begini kok kayak punya cinta, punya cinta, punya cinta, punya cinta. Ayo kita cari terus cinta Nabi, kita mencari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau mencintai Nabi secara sesungguhnya, lihat, kita tidak akan rela anak kita keluar dari jalurnya Nabi. Kita tidak akan rela keluarga kita keluar dari ajaran Nabi. Tontonan kita pun tidak akan rela kalau kita menonton sesuatu yang menjadi Nabi murka. Iya, kita bisa melaksiat, iya bisa kepleset dalam dosa. Akan tetapi orang yang mencintai Nabi secara sungguhnya mudah kembali untuk tobat. Karena kita ini manusia yang bisa bersalah. Kita manusia yang bisa bersalah. Akan tetapi di saat kita melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah dan ingat Nabi Muhammad SAW. Nabi akan murka kepadaku. Dan sungguh Nabi sangat mencintai kita. Sampai dikatakan arhamu bina minna. Nabi itu lebih menyayangi kita daripada diri kita sendiri. Sungguh kalau kita melihat yang haram Nabi nangis. Kalau kita melakukan keharaman Nabi susah. Tapi ada di antara kita kalau melakukan kemaksiatan dengan penuh kegembiraan Allah. Nabi menangis. Sebab amal kita akan disodorkan kepada Rasulullah. Kalau ada amal umatnya melakukan kehinaan, Nabi menangis. Nabi sangat sayang kepada kita. Bahkan panjatan doa Nabi setiap malam yang ditemukan oleh Sayyidatah Aisyah adalah umatnya ini agar selamat. Sehingga Nabi sering hampir setiap malam menangis. Sampai pernah ditemukan oleh Siti Aisyah, bagaimana tangis Rasulullah, suara tangis Nabi yang terpendam di dalam dada sampai dadanya itu bersuara seperti suaranya air yang lagi mendidih. Begitu dahsyatnya tangis tersebut. Dan di saat bertanya, kenapa engkau menangis? Mayubkika ya Rasulullah. Apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan sederhana, umatku. Nabi menjawab dengan sederhana, aku ingat umatku. Dan Nabi selalu manjatkan umatku, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Dan Nabi sangat mencintai kita, melebihi daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kisah Tha'labah pernah kami hadirkan. Tha'labah pergi, Tha'labah. Nah ini orang mencintai Rasulullah. Jadi cinta Nabi harus ada tanda dong. Lakukan kemaksiatan, tenang-tenang saja. Mana rasa malu kita? Sehingga kalau bisa Nabi dengan kita setiap saat, dan kita berjalan dengan Rasulullah, kalau kita makan dengan Nabi Muhammad, sehingga waktu kita makan pasti dengan tangan kita, tangan kanan kita, dan kita ingat ini cara makannya Rasulullah. Anda bisa bersama Rasulullah setiap saat. Sangat mudah Anda dengan Rasulullah setiap saat. Setiap saat Anda dengan Nabi Muhammad SAW. Anda makan atau tidak? Makan, minum, ke toilet, tidur, nih, semua kita lakukan. Tinggal kita menyambungkan ini semua dengan Rasulullah saja. Sederhana, Anda mengenakan baju yang cantik-cantik solehah ini tinggal dihubungkan, ini adalah yang diajarkan Nabi. Kalau kita lagi makan, pasti kita tidak akan makan kecuali dengan tangan kanan kita. Dan waktu kita makan dengan tangan kita, harus alasannya jelas. Karena aku ngikuti Nabi Muhammad SAW. Indah. Anda jangan masuk toilet, WC, kecuali Anda mendahulukan kaki kiri. Dan bukan sekedar mendahulukan kaki kiri, tapi Anda ingat saya ngikuti Nabi Muhammad SAW, membiasakan. Jadi kita berjalan kemana harus dengan Nabi, dengan Nabi, dengan Nabi. Nah ini, kisah Tha'labah bin Abdurrahman, kisahnya panjang, yang pada tahun yang lalu kami hadirkan di sini, lihat nanti kisahnya. Bagaimana orang yang mencintai Nabi, sampai Tha'labah ternyata, lihat, orang kalau mencintai Nabi itu, lihat, kita di dunia mencari Nabi. Dan Nabi di akhirat dicari oleh Nabi Allah. Kalau Anda di akhirat mencari Nabi, enggak akan bisa. Biarpun Nabi dikatakan bahwasanya wajah Nabi memancar, memenuhi mahsyar semuanya. Sehingga tidak ada orang yang tidak tahu Nabi. Tapi Anda untuk mendekat tidak akan mampu kecuali dengan cinta. Tapi dengan cinta bukan Anda yang mendekat, Anda yang didatangi oleh Rasulullah. Semoga kelak Nabi Muhammad mencari kita. Mencari kita, lalu membonceng tangan kita, lalu ditarik, hei umatku, ayo ikut aku. Kemudian kita dibonceng oleh Rasulullah, dihantarkan ke telaga Kautsar, lalu kita minum dari air telaga Kautsar hingga kita tidak akan haus selama-lamanya. Alangkah indahnya saat itu kita dengan Rasulullah. Maka dari itu, ayo kita tanamkan kecintaan, membaca salawat yang serius ya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau salawat apa saja yang Anda hafal, semua salawat adalah bagus. Akan tapi yang menjadikan berkualitas dan bermakna adalah Anda khusyuk di saat membaca salawat. Bukan ngitung bilangannya saja. Apalagi hitungannya banyak, masih 1,000, 4,444, masih 1,000, 2,000, 3,000. Bukan itu. Akan tapi kekhusyuan di saat membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untung-untung dibandingkan dengan tetesan air mata kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, insyaallah. Terima kasih, kita bertemu lagi. Kami senang melihat wajah para bapak ibu semuanya. Semoga pertemuan-pertemuan ini adalah mukadimah kita kelak bertemu di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya, jemaah bapak-bapak satu orang penanya dan jemaah ibu-ibu satu orang penanya. Dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Ya, kami berisikan kepada jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf sebelum saya mengatakan satu pertanyaan. Ini ada titipan salam silaturahimnya dari seorang kiai dari Cilemus, Buya Iing, kepada Buya Yahya yang terhormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wa alal jami'. Assalam. Begini Buya, ini ada satu kisah seorang anak laki-laki yang dia kurang baik sama orang tuanya sampai sehingga dia menikah baru menyadari bahwa dia kurang baik sama orang tua. Cuman setelah dia menikah, dia pengen berbakti kepada orang tua dan tinggal bersama orang tua, istrinya diajak ke rumah orang tuanya begitu. Cuman katanya, kata si anak itu, emang mungkin orang tuanya itu termasuk orang tua yang kadang kurang enak mungkin bahasanya, Bu ya. Jadi dia memutuskan untuk tidak tinggal di rumah orang tuanya, dia tinggal ngontrak. Tapi di balik itu dia itu pengen sekali ngurus orang tuanya sekarang sudah tua. Tapi kalau dicoba tinggal di rumah orang tuanya, ada aja yang bikin enggak kuat. Kita enggak kuat, apanya enggak kuat nerima ucapan-ucapan dari orang tua yang mungkin rada nyentuh kepada hati. Jadi mungkin itu ceritanya, Bu ya. Jadi kami insya Allah orangnya juga ada di sini. Insya Allah ada di sini dan insya Allah mendengarkan. Kami mohon solusinya, Bu ya, kira-kira gimana untuk anak itu ke depannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu untuk bertanya. Kami berikan kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi sama Buya. Saya senang sekali, Buya. Saya mau tanya, Buya. Di sini tadi disebutkan jinah. Jinah itu batasannya itu apa saja, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, ada anak yang enggak baik sama orang tuanya, ketahuilah, maka anak itu, biarpun ada di sini saya bilang dulu, kalau dia enggak baik sama orang tuanya, maka anak itu anak jelek. Tapi sekarang sudah tobat, dia pengen baik, menjadi anak baik dia. Kan dia setelah menikah baru sadar, wah ini istimewa. Yang jadi masalah adalah sepanjang hidupnya tetap jelek sama orang tuanya. Maka yang jahat sama orang tua, tidak peduli kepada orang tua, tidak ada cinta, tidak ada hormat kepada orang tua, terhina di dunia dan di akhirat. Dan anak tersebut kalau tidak tobat, terhinakan. Tapi alhamdulillah tobat. Setelah menikah, dia ingin dekat sama orang tuanya. Tinggal sekarang yang ia tanyakan adalah, bagaimana caranya untuk menebus kesalahan masa lalu? Saya yang tidak baik sama orang tua. Haruskah aku tinggal bersama orang tuaku atau orang tuaku aku tarik ke rumahku? Enggak, bukan itu, bukan syarat. Sebab berbakti dan mengabdi kepada orang tua dimulai dengan hatimu yang benar-benar mencintai orang tuamu. Tidak harus orang tuamu kau bawa ke rumahmu. Kadang rumah kita pun lebih bagus daripada rumah orang tua kita, tapi orang tua kita lebih menikmati rumah di kampung yang kamar mandinya masih licin, kemudian nimbanya pun dengan begitu, masaknya dengan kayu, dibawa ke rumah anaknya yang kaya pun enggak mau. Kenapa? Di sana banyak kenangan. Dan susah kadang. Jangan dianggap orang tua bandel loh ya, itu enggak. Dan kadang orang tua begitu mulianya, selalu tidak ingin membebani kepada anaknya, kadang semacam itu. Saya pengen di sini sajalah, saya pengen yang penting anak saya senang dan sebagainya. Dan mungkin memang orang tua itu menikmati di rumah tersebut. Jadi kalau Anda ingin mengabdi kepada orang tua Anda, bukan berarti orang tua Anda harus Anda pindah ke rumah Anda yang mewah itu. Tidak. Atau sebaliknya, bukan berarti Anda harus tinggal bersama orang tua Anda. Tidak. Tinggal bersama tidak syarat. Sebab mungkin Anda tinggal bersama beliau, ada sebagian orang tua yang tidak senang dengan anaknya. Karena mungkin perilaku anaknya. Kalau Anda dekat terus dengan beliau, Anda bikin marah terus. Maka pengabdian Anda dari jarak jauh, mulai dari bantuan uangnya, Anda kirim pembantu, atau Anda jamin siapa yang mencucikan bajunya, Anda bayari semuanya. Anda datang ke sana sesaat-sesaat dengan ciuman tangan, Masya Allah, memeluk, indah. Jadi tidak harus Anda duduk dengan beliau, tidak. Tinggal Anda yang tahu misalnya, kalau ada di sini. Anda yang tahu kesenangan orang tua Anda apa? Ya itu. Tapi ingat, kesenangan yang tidak melanggar syariat Nabi SAW. Anda boleh kontrak rumah, tapi ingat perhatian Anda harus Anda curahkan kepada orang tua. Tidak boleh orang tua Anda pengen sesuatu lalu Anda menikmati, Anda tidak memberi. Anda harus sering mengintip, atau maksudnya mencuri dengar, apa yang diinginkan oleh orang tuaku. Kalau sakit, Anda yang paling pertama mengobati, jangan nunggu kakak dulu, sebab ada anak jahat. Kayaknya sih berbakti, kalau sudah ibunya sakit, nunggu, abang sudah kesana belum? Kenapa? Kalau saya dulu, saya yang belikan obatnya, kan? Dia enggak mau dulu, akan tapi anak yang soleh, dengar ibunya sakit, bapaknya sakit, langsung bergegas kesana. Adapun tadi dikatakan kalau dia dengan orang tuanya selalu ada masalah, berarti dekat dengan orang tua secara jasad bukan hal yang baik untuk anak tersebut. Akan tapi dekat dengan hati, bantuan dan sebagainya. Mungkin ada orang tua yang enggak mau nerima bantuan dari anaknya. Enggak. Baiklah, Anda tidak perlu membantu secara langsung. Anda kan bisa melalui orang lain yang sekiranya bakal diterima oleh beliau. Yang penting pemberian dari Anda. Nah, itulah dengan hati mengabdi kepada orang tua dengan hati. Jadi hatimu itu yang selalu merindukan untuk mengabdi kepada orang tua. Tapi kalau hanya dengan perilaku jasad bisa basa-basi. Na'udzubillah, kelihatannya baik sama orang tuanya, ternyata ujung-ujungnya agar sertifikat tokonya diganti atas nama dia, busuk anak itu, lihat. Dan alangkah banyaknya anak yang lahirnya baik ternyata batinnya busuk. Bukan jasadmu, lahirmu yang perlu baik, akan yang diutamakan baik, tapi hatimu dulu. Maka dari hatimu yang baik akan menjadikan lahirmu menjadi baik. Baik, itu saja. Jadi tinggal dikira-kira seperti apa nanti. Baik, kemudian ibunda kami bertanya tentang zina. Zina, ada saya disebut zina mata, zina tangan. Maksudnya adalah perbuatan yang haram. Bersentuhan tangan dengan yang berpegang tangan, urusan syahwat, haram dengan laki-laki, laki perempuan, atau pandangan. Akan tapi zina yang selama ini disebut yang menjadi sebab orangnya harus dirajam bagi orang yang sudah pernah menikah, atau dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah, dan yang dihinakan oleh Allah nanti di akhirat adalah zina, mohon maaf, yaitu tadi laki perempuan yang tidak ada hubungan nikah melakukan hubungan dengan cara memasukkan baik lubang depan atau lubang belakang, maka itu adalah zina dan itu kehinaan. Sudah ada pintu halal, kenapa melakukan yang haram? Maka tidak ada yang melakukan zina kecuali hamba yang dihinakan oleh Allah. Sebab mengambil yang halal masih bisa, kenapa harus mengambil yang haram? Baik, na'udzubillah. Dan ingat, dengan 1000 haram orang tidak akan puas. Lihat, petualang kehinaan dia tidak akan puas. Akan tapi kita dengan satu yang halal akan dia akan puas. Karena ngerti selain itu adalah haram, dan haram menjadikan akibat di neraka jahanam nanti. Dan berzinaan semacam itu. Adapun mukaddimah zina misalnya membangkitkan syahwat tidak sampai masuk, memang tidak disebut sebagai zina yang mendapatkan hukuman, tapi juga dosa kehinaan. Jangan dianggap berarti selain masuk boleh dong, enggak, haram tetap. Na'udzubillah. Wala taqrabu zina, dan yang dilarang oleh Allah bukan sekedar zinanya, tapi mendekati zina pun sudah dilarang. Jadi ini begitu luar biasa. Karena apa? Kalau sudah mendekati zina, maka akan mengarah kepada perzinaan dengan cepat. Dan mendekati zina mulai dari pandangan. Ini mendekati zina. Kalau sudah orang sering pandang-pandang, itu adalah kelihatannya mata dengan mata. Dari mata turun ke hati, kan katanya begitu. Terus menggerakkan syahwat dan seterusnya. Sampai terjadi berzinaan. Enggak ada zina itu tanpa melihat dulu, kecuali orang buta-buta. Orang buta enggak, kecuali ada yang mulai dari yang melek. Jadi dari mata ini loh, lihat. Enggak ada orang zina langsung serta-merta. Biasanya mukaddimah yang lihat dulu, bangkit syahwat, ngomong, baru zina. Makanya budaya masyarakat kita, kayaknya kami selalu menghimbau kepada anak-anak. Jadilah kau wanita yang mulia. Jangan mau dipermainkan laki-laki dengan urusan mengumbar hati sebelum pernikahan. Istilah pacaran dan yang lainnya. Kalau perlu kita harus pakai seruan yang keras. Bahwa saja, nikah yes, pacaran no. Halo, pilih mana? Pacaran, sia-sia. Nyentuh haram, melihat bikin pusing. Kalau nikah mah boleh, halal. Jadi orang yang cerdas dong. Oh, jadi orang katanya cerdas, ranking di kelas, tapi bebal. Urusan syahwat dia ternyata dikibuli oleh setan, iblis. Tidak, nikah yes, pacaran no. Itu. Ya. Berani nikah, berani pacaran. Ya, cek semen. Berani nikah, ayo bismillah. Maka para orang tua kami himbau untuk mempermudah urusan pernikahan, karena zamannya zaman rusak. Zaman Anda dulu, wahai ibu-ibu, itu bukan zaman sekarang. Zaman dulu zaman aman. Adanya televisi hanya TVRI. Ya, TVRI tok, Bu. Paling kelompok pencapir katanya. Saya ingat-ingat. Malam-malam film akhir pekan gitu ya. Album minggu katanya begitu. Saya tanya, udah saya lacak itu judul yang menarik zaman dulu tuh apa sih? Sementara saya sendiri sudah tidak begitu ingat kayak gitu. Sebab di kampung juga anda-anda yang punya televisi seperti Pak Lurah, itu pun televisinya pakai haki. Beberapa hari tinggal separuh layarnya. Itu pun layarnya putih ya. Kalau mau gua warna dikasih itu aman itu. Itu zaman ibu dulu. Makanya ibu nikahnya terlambat sampai umur 20 juga enggak apa-apa. 20. Tapi zaman sekarang zaman syahwat dibangkitkan oleh media-media itu, naudzubillah. Sudah begitu orang tua mempersulit pernikahan, jangan-jangan orang tua masuk neraka dulu sebelum anaknya yang berzina, naudzubillah. Maka permudah urusan pernikahan ya. Adapun urusan belajar lain dong. Dibedakan, masa nikah ada hubungannya dengan belajar? Enggak ada. Jadi orang belajar, belajar, nikah, nikah. Sehingga jangan sampai pernikahan menjadikan orang berhenti belajar. Sebab nikah bukan belajar. Belajar enggak ada hentinya. Kalau nikah nunggu selesai belajar, enggak ada yang menikah. Sebab Nabi mengajarkan, kalau belajar sampai mati, berarti mati baru nikah. Ini kan problem. Nikah, nikah. Baru SMA kelas 3, daripada melakukan yang haram, nikah. Kami sangat bangga dengan para-para orang tua yang mempercepat pernikahan putra-putrinya. Nah, karena penurusan kuliah, gimana sekolah? Ya tenang aja, kita terbiayai ya. BSS, bayar sendiri-sendiri, apa-apa. Saya waktu sekolah juga bayar sendiri. Ingat dosa keharaman zina itu, hati-hati ibu. Zina, zina, zina, zina, zina, hina, hina, hina, hina. Maka buka pintu halal untuk anak-anak kita. Ya, ini saja insyaAllah. Sekaligus kami informasikan, Maulid Akbar, insyaAllah Maulid Muslimah bersama Umi di Asrama Haji Indramayu tanggal 17 Rabiul Tsani, 15 Januari, maulid besar ibu-ibu di Asrama Haji di sini, Indramayu. Kemudian jangan lupa Maulid Akbar nanti juga di Alun-Alun Kota Cirebon tanggal 2 Rabiul Tsani juga, atau malam 31 malam 1 Januari. Kemudian juga kami informasikan, ibu, bapak, ini sekaligus tugas, wajib menghafal gelombang radio. Ku, gelombang radio itu, radioku itu banyak ibu, radioku, radio kita, bukan radio saya, radio kita ahli sunnati wal jamaah dengan akidah yang benar, ada di mana-mana ibu, ada di Cirebon, ada di Kuningan, ada di Majalengka, ada di Batam, ada di Pontianak, pokoknya ada di Bogor, kalau ibu ke Jakarta, nanti Jakarta, Tangerang, semuanya itu ada radioku, cuman gelombangnya berbeda-beda. Kalau ibu di seputar Jakarta sana, anda bisa 1089 AM, tapi di Indramayu sini sampai Cikampek, ibu bisa mendengar stasiun radioku yang dari Majalengka sana. Alhamdulillah sudah dengar seperti di kota Cirebon, di kota Majalengka. Dulu yang semula kita ingin membuat stasiun radio di Majalengka, alhamdulillah rupanya radio kita sudah nyampe di sini. Ibu nanti pulang bisa lihat 92,4, bukan 92,9. Kalau 92,9 dari Cirebon juga kedengaran di sini, tapi tidak terlalu jelas. Tapi kalau 92,4 FM, anda sampaikan kepada tetangga, kalau perlu setiap orang ngasih 10 orang. Nah, ini kan pengen cari pahala, jangan pelit-pelit. WA itu untuk ngasih, tolong dengar FM 92,4 FM. Siap? Kalau tidak hafal nggak boleh ngaji. Nggak boleh datang ke sini lagi bulan depan. Kalau nggak menghafal 92,4 nggak boleh ngaji. Dan itu pun harus kasih tahu sama orang, minimal 10 orang mohon ini, agar masyarakat di Indramayu semuanya. Dan juga ajak orang lain untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini, insya Allah ya. Dan jangan lupa majelis Ahad Pagi, setiap Ahad Pagi di alun di pesantren Al-Bahjah. Masih banyak program-program yang lainnya. Dan juga jangan lupa warga Indramayu, mohon didoakan terus ini pembangunan pondok pesantren dan sekolah Islam di Indramayu sudah hampir dimulai, sudah pengurukan, pembuatan jembatan dan sebagainya. Dan insya Allah ini tim teman-teman para pejuang yang di Indramayu sudah mempersiapkan itu semuanya. Ibu yang mula-mula pertama yang harus ibu hadirkan adalah doa. Doanya sederhana bu, semoga Allah mengirim ahli surga yang berjuang di situ, gitu saja. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di tempat itu. Ditambah lagi, dan jadikan aku bersama mereka ya Allah, selesai. Nanti Allah kirim ahli surga, beres semuanya ya. Jadi jangan sampai ada yang berjuang bukan ahli surga, kita enggak mau. Pengen ahli surga saja yang di situ. Baik, ini saja. Pendaftaran siswa dan siswi SMA-ku dan sangat terbatas. Karena ingin membuat satu percontohan sebuah sekolah Islam, maka sangat terbatas SMA juga kita buka. Jadi di pondok pesantren Al-Bahjah itu ada pondok pesantren salaf. yang hanya belajar agama saja namanya tafaqquh. Ada pesantren Tahfidzul Quran, ini hanya untuk menghafal Quran saja, dan ilmu agama dibatasi sampai 15 tahun selesai Al-Quran. Kemudian kita juga membuat program bukan untuk mereka, program sendiri ada SD, SMP, SMA. Nah ini, program SD, SMP ada, jadi macam-macam program. Kalau ke sana, tinggal pilih mana programnya. Dan ternyata sekolah, biayanya pun berbeda-beda. Ada yang tidak usah pakai biaya, ada yang sampai biayanya mahal juga ada. Tinggal pilih di sana itu, ibu pengennya gimana, itu aja. Yang penting kita ingin, termasuk nanti di Indramayu, segera kita, semoga segera terwujud sekolah seperti itu juga. Dan kita lebih untuk sekolah yang di situ ada agamanya, dan kita tekankan sisi akhlak dan akidah insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad hanya di lidah kami. Ya Allah, seperti kau mudahkan lidah kami berucap cinta, maka mudahkan hati kami dalam mencintainya. Sehingga anggota tubuh kami akan patuh dengan hati yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga pandangan kami pandangan kekasihmu Nabi Muhammad, lisan kami berucap sesuatu yang disenangi oleh kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga telinga kami pun akan mendengar sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini mukaddimah perkumpulan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di bulan mulia bulan Rabiul bulan Maulid ini, ya Allah, dulu telah terlahir kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami ingin ya Allah Nabi Muhammad lahir kembali di rumah kami, sehingga akhlak-akhlak anak kami dengan akhlak kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, rindukan anak-anak kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Kadang kami sering menyebut kekasihmu Nabi Muhammad hanya dengan lidah kami. Kadang hati kami tidak mengingat kekasihmu Nabi Muhammad. Bahkan kami sering berselawat hanya selawat lidah, tapi bukan selawat hati. Kami ingin saat berselawat dengan lidah dan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari makan riba, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari berjudi, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari hina dan busuknya zina, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, muliakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, yang di sana ya Allah, yang di jalan, yang di alun-alun ya Allah, yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan mereka perindu dan pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan mereka semua berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada orang yang mendengar suara ini lalu terhinakan ya Allah. Kami mohon ya Allah, wahid yang dat yang maha kuasa. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga yang penuh cinta dan kasih karenamu dan karena kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka kelak pasangan orang-orang yang kau cintai dan mencintaimu, yang dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami, jaga lidah kami, jaga telinga kami, jaga akotah kami ya Allah, dari segala kehinaan dan kemaksiatan yang menjadi sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua ya Allah yang berjuang di majlis ini ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Apakah yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Allah. Dan kami mohon kirimkan bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang kami ya Allah, demi kelancaran majlis ini atau pesantren yang akan kami bangun ya Allah. Engkau maha tahu niat kami ya Allah, dan media-media dakwah. Dan kami mohon semua ya Allah yang berjuang bersama kami, beri ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni kami semua ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kesalahan dan dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, dan siapapun yang saat ini kau beri sakit ya Allah, jadikan itu sebab pelebur dosa-dosanya ya Allah, dan ganti dengan kesehatan lahir batin ya Allah untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami ya Allah yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka ya Allah, dan jadikan ahli solat ya Allah. Jadikan ahli solat yang sering berzina ya, yang pernah kepleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, ampuni dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, dan tutup aib mereka nanti di akhirat sehingga tidak kau hukum ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau hukum kami karena dosa kami ya Allah. Kami ingin pengampunanmu ya Allah, jangan kau hukum kami tidak di dunia dan tidak di akhirat. Kami takut hukuman dan siksamu, kami ingin rahmat dan kasih sayangmu dan pengampunanmu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.